من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, tentunya pelajaran yang baru, yang baru kita masuki dalam mukaddimah, yaitu dari risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Sittatu Mawadi' min As-Sirah, enam tempat atau enam peristiwa kejadian-kejadian ya, dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita telah membuka risalah ini dengan mukaddimah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai muallif, sebagai yang menulis risalah, pemilik risalah ini, yang menulis risalah ini ya, di mana beliau rahimahullah taala na'am mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya doa, ataupun beliau memberikan contoh mendoakan kita ini sebagai contoh bagi kita tentunya ya, untuk kita senantiasa mengikuti beliau ya, dalam memberikan doa, memanjatkan doa kepada ya, orang-orang yang tentunya kita harapkan hidayah kepada diri mereka. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula barakallahu fikum. Penjelasannya juga telah kita baca dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana beliau hafizahullah taala menerangkan bagaimana itu definisi sirah yang tentunya telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu, yaitu segala hal yang dilalui, dijalani oleh Rasulullah SAW dalam ibadah beliau, muamalah beliau, dakwah beliau, jihad beliau, hijrah beliau, dalam pengajaran beliau, dan setiap perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, tingkah laku, maka ini disebut sebagai sirah Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengingatkan kepada kita barakallahu fikum tentang pentingnya untuk mempelajari sirah, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengambil pelajaran, mentauladani, mengikuti ya, beliau alaihi salatu wassalam, bukan hanya sekedar dijadikan sebagai apa? Dongeng, cerita, terkadang dijadikan sebagai dongeng untuk menghibur anak-anak ya, penghantar tidur ya, bagi anak-anak ya, ataupun bahkan kita ya, disebutkan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, adapun orang-orang yang merayakan ataupun membaca sirah Nabi SAW di waktu-waktu tertentu, bahkan di sebuah perayaan-perayaan tertentu, maka ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Mereka mendengarkannya seperti mendengar sebuah dongeng dibacakan, seru, hebat, bagus. Setelah keluar dari majelis tersebut, tidak ada pengaruh ya, buah yang mereka hasilkan, yang tentunya nanti apa akan mereka contohkan, tidak ada. Barakallahu fikum. Maka Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala berpesan kepada kita dengan dari penjelasan beliau, kita yang diinginkan adalah, yang dituntut adalah untuk mempelajarinya daiman, selalu ya, selalu ya. Nah, barakallahu fikum, baik langsung mempelajari khusus tentang kitab sirah beliau, ataupun sebagaimana yang kita baca pada malam hari ini, itu cuplikan-cuplikan ya, dari enam peristiwa ya, diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, enam peristiwa daripada perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala akan kita ambil akidah di dalamnya, terutama dalam hal tauhid. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, inilah pembahasan pada pertemuan yang lalu, ya, semoga kita na'am mentadaburinya, memahami dan juga mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum. Ya, ucapan daripada muallif ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala Syekh rahimahullah, la'alla Allah an yufhimaka din al-anbiya'i litattabi'ahu wa din al-musyrikin litatrukahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkanmu, ya, tentang apa? Din al-anbiya, agamanya para nabi. Litattabi'ahu, agar engkau mengikutinya. Ya. Wa din al-musyrikin, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkanmu, ya, nah, kepada agama orang-orang musyrik. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang membaca risalah beliau, agar apa? Agar kita memahami agama para nabi itu seperti apa. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk kita mengikuti, mencontoh agama para nabi tersebut. Kemudian kita didoakan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala agar mengetahui, mengenal agama musyrikin. Ya. Tujuannya apa? Ya, litatrukahu, agar kita, ya, meninggalkannya. Ya, na'am, ya, tidak mengikutinya, menjauhinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada dua ilmu yang harus kita ketahui. Mengenal agama para nabi dan mengenal agama musyrikin. Mengenal agama para nabi untuk kita mengikutinya, mengenal agama musyrikin untuk kita meninggalkannya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah kaidah prinsip dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya, khususnya dalam bab akidah, dalam bab tauhid. Ya. Selain kita harus mengetahui yang nama apa itu tauhid, juga kita harus belajar mengetahui apa itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, agar kedua-duanya kita mengilmui, yang al-haq untuk kita ikuti, yang batil untuk kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, baik. Langsung kita masuk pada penjelasan Syekh hafizahullahu taala, yaitu syarah, sang pensyarah, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Hadha al-maqsud min dirasati as-sirah. Hadha al-maqsud, inilah yang dimaksud, min dirasati sirah, dari mempelajari sirah. Ya. Apa yang dimaksud dari mempelajari sirah, yaitu apa? Annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya. Sesungguhnya engkau memahami agamanya para nabi. Ya. Alaihim salatu wassalam. Selawat dan salam, ya, nam tercurahkan kepada mereka, para nabi. Ya. Tafhamut tauhid litattabi'ahu. Ya, engkau memahami tauhid agar engkau mengikutinya. Wa tafhamus syirka min ajli an tajtanibahu. Dan engkau memahami kesyirikan agar dalam rangka nam agar engkau menjauhinya. Barakallahu fikum. Inilah tujuan, maksud daripada mempelajari sirah. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, ada dua arah dalam belajar itu, khususnya belajar sirah, yaitu memahami agama para nabi, memahami tauhid, yaitu yang dibawa oleh para nabi, dan juga memahami kesyirikan, tentunya untuk kita menjauhinya barakallahu fikum, yang dibawa oleh kaum musyrikin. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fala yakfi an al-insana ya'rifu al-haqqa faqat." Maka tidak cukup bahwasanya seorang insan, manusia, dia mengetahui al-haq saja. Tidak cukup baginya. Ya. Bal la budda an ya'rifa al-haqqa wa ya'rifa al-batila. Bahkan harus baginya untuk dia mengetahui kebenaran dan juga mengetahui kebatilan. Barakallahu fikum. Nah, pesan Syekh Shalih Fauzan, inilah ilmu. Inilah prinsip menuntut ilmu. Inilah kaidah dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak ya, mentang-mentang kita ingin ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fokusnya sibuk mengetahui bagaimana gambaran tauhid. Ya. Kemudian kita enggak mau membuka bab-bab tentang kesyirikan, maka enggak akan ketemu ini. Enggak akan ketemu. Sebagaimana ya, mereka orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya justru mereka juga terjatuh kepada kesyirikan. Seperti apa? Seperti orang-orang yang hanya memahami tauhid itu dalam bab rububiyah saja. Ya, dalam bab rububiyah saja. Ini akibat orang tersebut ya, tidak membuat dua arah dalam menuntut ilmu agamanya. Ya. Dia hanya ingin mengetahui tauhid, tapi tauhid yang sifatnya semua diketahui oleh manusia, rububiyah. Hanya sebatas ini tauhid yang mereka pahami. Ya. Kalau mereka mau belajar tentang kesyirikan, maka justru mereka akan menemukan tauhid yang sebenarnya, yang dituntut, yang para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, mendakwahkan tauhid yang dimaksud ini, barakallahu fiik. Yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhidul ibadah. Nah, ya, sehingga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka yang alergi dengan namanya kesyirikan, ya, biasanya orang yang alergi dengan namanya kesyirikan, ya, ketika kita menjelaskan tentang apa itu kesyirikan, dia langsung mengatakan kita ahli. Tukang suka orang menuduh sembarangan, apa istilahnya itu, suka mengkafir-kafirkan. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya, kalau kita menjelaskan tentang sunnah dan menjelaskan tentang kebidahan, maka kita dikatakan sebagai seorang yang suka membidah-bidahkan. Padahal itu ilmu. Kita harus menyampaikan. Ada yang namanya sunnah, ada yang namanya bidah, ada yang namanya tauhid, ada yang namanya syirik. Dan ini harus dipelajari keduanya. Seorang yang mempelajari tauhid, dia harus mempelajari kesyirikan. Seorang yang belajar sunnah, dia harus paham juga yang namanya bid'ah. Sehingga ikhwani fi din rahimakumullah, semua ilmu akan mencakup pada dirinya, sehingga terbukalah gambaran baginya mana yang hak, mana yang batil. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya. Bal la budda an ya'rif al-haqqa wa ya'rif al-batil. Ya. Bahkan harus untuk dia mengetahui, memahami ya, kebenaran dan ya, mengetahui yang namanya kebatilan. Wa ya'rifal haqqa min ajli ay ya'mala bihi. Dan dia mengetahui kebenaran dalam rangka untuk dia beramal dengannya, untuk diamalkan. Wa ya'rifal batila min ajli ay yatajannabahu. Dan ya, dia mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia menjauhi kebatilan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, li'annahu idza lam ya'rifil batila waqa'a fihi wa huwa la yadri. Ya, karena sesungguhnya apabila ya seseorang tersebut ya, na'am, dia tidak mengetahui kebatilan, waqa'a fihi, ya, dia akan terjatuh di dalam kebatilan tersebut. wahwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui, tidak sadar. Nah, ya, sehingga qanifuddin rahimahullah, ya, kita sekarang sudah memahami konsep belajar, prinsip dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan alergi ketika kita diajak untuk belajar tauhid, kemudian kita juga harus memahami kesyirikan, belajar tentang syirik. Demikian pula ketika kita mengajak umat untuk belajar sunnah, jangan alergi ketika disebutkan tentang kebidahan-kebidahan, karena itu harus kita ketahui. Karena keduanya saling tolak belakang. Tauhid tidak akan bisa bersatu dengan kesyirikan, dan sunnah tidak akan bisa bersatu dengan kebidahan. Itu saling, ya, bertolakkan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa terjatuh kepada kebatilan dalam keadaan kita tidak tahu? Artinya kita tidak mendapatkan dosa, kan kita nggak tahu. Orang yang tidak tahu itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak tahu. Dia la yadri. Baik. Maka ketidaktahuan ini nanti di yaumil hisab akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah engkau betul-betul tidak tahu? Tidak ada kesempatanmu untuk mencari tahu, atau engkau tidak mau tahu? Barakallahu fikum. Dan tidak peduli. Ya, sekali lagi kami ingatkan, nanti di yaumil hisab, alasan yang seperti ini tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang terjatuh di atas kebatilan karena beralasan tidak mengetahui. Kenapa? Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, bukankah sudah diutus kepadamu seorang rasul? Apa mau kita jawab? Bukankah dia membawa ajaran-ajaran tauhid? Naam. Bukan pula dia menjelaskan tentang kesyirikan? Naam. Kenapa engkau tidak mempelajarinya kalau engkau tidak tahu? Barakallahu. Artinya apa? Tidak ada celah bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk neles, untuk membela diri. Ini di dunia, ini komunikasi di dunia. Kita sudah enggak bisa jawab. Ini komunikasi di dunia, apalagi nanti di yaumil hisab. Ya, tidak ada, ya, yang bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi hati seorang hamba sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah, ya, jangan sampai kendur dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti apabila ada sedikit hal yang engkau tidak mengetahuinya, engkau akan pula ditanya seperti itu. Bukankah engkau sudah mendengarkan dakwah tauhid was sunnah? Betul. Bukankah sudah datang di hadapanmu yang mengajarkan tauhid was sunnah? Benar. Mengapa engkau tidak menghadirinya? Mengapa engkau tidak menghadirinya? Mengapa engkau lebih sibuk kepada urusan duniamu? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan engkau butuh akan ilmu itu, tapi engkau acuh tak acuh, engkau na'am tidak mau untuk mempelajarinya. Sekarang engkau terjatuh kepada kebatilan, engkau terjatuh kepada kebinasaan. Bagaimana engkau akan bisa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosamu dalam keadaan dulu engkau enggan untuk mempelajari ilmu tersebut yang bisa menyelamatkanmu daripada kebatilan, kerusakan, kejahilan, dan perkara-perkara yang membinasakan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, fa anta indama tasiru fi tariqin, maka engkau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, tatkala engkau berjalan di sebuah jalan. Nah, ini Syekh sekarang ingin mengajak kita untuk takribul afham, pendekatan pemahaman. Ini sering disebutkan oleh para ulama untuk memahami sebuah kasus. Dicari contoh kasus yang mendekati pemahaman. Ya, mungkin kalau kita membahasakan logika, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya logika manusia, nalar manusia cepat nangkap. mungkin sering kita dengar daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di kitab Al-Wabil Shayb, beliau sering menjadikan perumpamaan-perumpamaan agar memudahkan akal ini untuk mencerna apa yang dimaksud. Nah, طيب kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, fa anta indama tasiru fi tariqin, maka engkau tatkala engkau berada di sebuah jalan, wa anta la ta'rifu hadha at-tariq, dan engkau tidak ya mengenal mengetahui jalan itu, wa fihi hufarat, yang mana di dalamnya ada lubang-lubang, wa fihi mahalikun, yang mana di dalamnya di jalan tersebut ada rintangan-rintangan yang bisa membinasakan, ya, wa rubbama tuhliku wa anta la tadri, ya, bisa jadi ya engkau binasa dalam keadaan engkau tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Ya. Taqa'u fil husari wa anta ma daraita. Engkau terjatuh kepada sebuah lubang dalam keadaan engkau tidak mengetahui bahwasanya di situ ada lubang. Ya, barakallahu fikum. Lakinnaka idza darasta at-tariqa, akan tetapi engkau apabila engkau mempelajari jalan tersebut, fa'arafta ma fihi ya min al-masalik, maka engkau ya bisa mengetahui, memahami ya jalan-jalan yang akan engkau lalui tersebut, ya, wa ma fihi min al-akhtar, ya, dan ya engkau na'am mengatakan bahaya-bahaya yang ada padanya, ya, mengetahui bahaya-bahaya yang ada padanya, ya, fa innaka takunu ala bayyinatin, maka sesungguhnya engkau ya berada di atas penjelasan, tatajannahu al-mahalik allati fihi at-tariq, ya, engkau ya bisa menjauhi tempat-tempat ya yang bisa membuatmu binasa di jalan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, dari kalimat ini ya Syekh Shalih Fauzan ingin mengajak kita berlogika. Kalau tadi Syekh menjelaskan tentang dalam belajar ilmu itu agar kita tidak binasa, kita harus mempelajari dua arah. Artinya betul-betul mempelajari dua jalan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah? Ini harus kita pelajari. Apa itu tauhid, apa itu syirik? Ini sama halnya dengan kalau kita ingin melakukan sebuah safar, tentunya kita harus pelajari dulu medannya, jalannya. Misalnya kita mau dari Solo mau ke Banyuwangi, mau nyebrang ke Bali, itu bagaimana jalan yang kira-kira enggak macet, jalan kira-kira yang enggak banyak lubangnya, jalan yang bagus, yang mulus. Pelajari, ya, bertanya kepada orang yang pernah safar ke sana, ataupun mungkin ya sekarang ya fasilitas masya Allah bagus sekali, bisa lihat di Google Maps dan segala macamnya. Ini kita dalam rangka belajar mengetahui, ingin mengetahui. Barakallahu fikum. Dan bayangkan ikhwan fillah rahimahumullah, kalau kita ingin ke Bali misalnya tadi, ya, dalam keadaan kita tidak mau belajar, tidak ingin tahu jalannya, tiba-tiba berangkat aja, nggak mau tanya, nggak mau apa, nggak berbekal, barakallahu fikum. Ya. Bagaimana arah kita mau kemana ini? Ya. Tujuan arahnya mau kemana? Ya. Yang mana arah ke Bali itu di arah timur, malah kita jalan ke arah barat, maka tidak akan bertemu untuk tempatnya kita tuju. Ya, ini pendekatan pemahamannya, barakallahu fikum. Kalau urusan safar saja, jalan saja, kita betul-betul mempelajari bagaimana caranya, lalu bagaimana dengan agama kita, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tauhid, bagaimana dengan syirik, bagaimana dengan sunnah, bagaimana dengan bid'ah, itu lebih aula, lebih utama untuk kita mempelajari hal tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi nanti ini kalau ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mau kita jawab? Urusan jalan, urusan dunia engkau cari tahu, bahkan engkau cari tahu yang benar dan yang salah pun engkau ketahui. lalu bagaimana dengan urusan agamamu? Barakallahu fikum. Nah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadza fil umuril hissiyyati, ya, ini ya termasuk dalam perkara fisik, hissiyah, fisik dunia, na'am, fisik nyata, ya, jelas, ya. Kadzalika fil umuril aqadiyyati min babil aula, maka demikian pula dalam perkara-perkara akidah, keyakinan, ya, maka ini termasuk yang lebih utama, min babil aula, terlebih lagi, ya, hal yang harus kita ketahui, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, sekali lagi inilah tariqah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tariqah dalam kehidupan dunia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita harus mengetahui mana jalan yang lurus, mana jalan yang benar, jalan yang mulus, jalan yang bagus untuk kita menuju sebuah tempat, dan kita juga harus mengetahui mana yang rusak, yang jelek, yang macet mungkin untuk ke tempat tersebut, barakallahu fikum, agar kita terhindar. Tujuan untuk mengetahui tempat-tempat yang jelek tadi agar kita terhindar. Tujuan kita mengetahui tempat yang bagus agar kita menempuhnya, barakallahu fikum. Nah, fala budda an ta'rifal batil, maka harus engkau mengetahui kebatilan. Ta'rif asy-syirk, mengetahui kesyirikan. Wa ma hiya anwa'uhu, apa saja macam-macamnya. Wa ma hiya asbabuhu, apa saja sebab-sebabnya. Wa ma hiya alwasail allati tusilu ilaihi hatta tatajannabaha, dan apa-apa perantara-perantara yang bisa menghantarkan, ya, kepada hal tersebut, yaitu kepada kesyirikan, ya, hatta tatajannabaha, sampai hingga engkau bisa apa? Nah, menjauhinya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi labud, harus wajib bagi kita untuk mempelajari, ya, nah, tentang kebatilan, tentang kesyirikan, apa jenis-jenisnya, macam-macamnya, sebab-sebabnya bisa terjatuh kepada kesyirikan, perantara-perantara yang bisa terjatuh kepada hal tersebut, kepada kesyirikan, tujuannya satu, untuk kita menjauhinya, barakallahu fikum. Yaqulu syair, berkata seorang penyair, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, apa kata penyair? Kata penyair, araftu syarra la lisyarri, ya, lakin litawaqqihi, aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan tersebut, ya, atau aku mengetahui kejelekan bukan untuk, ya, berbuat kejelekan, akan tetapi untuk melindungi diri, ya, ini kata seorang penyair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku mau apa, na'am, terjatuh kepadanya, berbuat kejelekan, tidak, tapi agar untuk aku bisa menjaga diri agar kejelekan itu tidak bisa mendatangi, apapun aku tidak mendatangi kejelekan tersebut, barakallahu fikum. Kemudian lanjutannya kata penyair, wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, ya, dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalamnya, ke dalam kejelekan tersebut, barakallahu fikum. Ya, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, artinya dia tidak mau belajar tentang keburukan tadi, tidak ingin mau tahu tentang kejelekan tadi, ya, yang dia belajar hanya kebaikan-kebaikan saja, nah, ya, maka dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut, barakallahu fikum. Maka kami ingin mengambil sebuah misal, sebuah contoh, sebuah firqah yang dia menutup diri tentang ilmu, ilmu yang sifatnya, ya, mengajarkan agar kita menjauh daripada ilmu, ya, agar tujuannya agar kita menjauh daripada ilmu tersebut, ya, kesyirikan, kebidaahan. Ada sebuah firqah yang tidak mau tahu belajar tentang itu, dia sibuk membacakan fadhail amal, keutamaan-keutamaan dalam amalan, ya, sibuk mengajak orang ke masjid. Setelah diajar, tidak diajarkan apa itu tauhid, apa itu syirik. Yang diajarkan hanya tentang kebaikan, hasungan ini, hasungan itu. Masya Allah. Nah, ini contohnya. Dia hanya disibukkan dengan perkara kebaikan-kebaikan, tapi perkara yang inti, agar manusia yang diajarkan yang tidak terjatuh kepada hal tersebut, dia tutupi barakallahu fikum. Maka dia beralasan, kalau seandainya kita mengajarkan hal ini, ini akan memecah belah nantinya, ya subhanallah, akan memecah belah ya, kerukunan antar kaum muslimin. Itu sah, padahal itu sangkaan dia, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, di sinilah kesalahan mereka, barakallahu fikum. Ya, di sinilah kesalahan mereka, di antara sekian banyak kesalahan. Ya, kesalahan pokok mereka, mereka hanya sibuk mengajak kepada keutamaan-keutamaan beramal dan tidak mau mengajak kepada hal-hal yang bisa mereka terjatuh daripada kebatilan-kebatilan. Mereka tutup itu semua, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, harus waspada, ya. Kalau sampai ada, misal kita menasihati untuk tidak mendekati ya jamaah tersebut, kemudian ada seorang yang kita nasihati tersebut, itu mereka kan mengajak kepada kebaikan, masya Allah, kenapa antum melarang? Ya, kebaikan yang seperti apa yang diajarkan? Ya, kebaikan itu ada dua, mempelajari al-haq dan mempelajari kebatilan. Mempelajari al-haq untuk kita beramal, mempelajari kebatilan untuk kita menjauhi. Sudahkah mereka mengajari hal itu? Jawabannya tidak. Tidak. Anda sekarang mengetahui tentang keutamaan sholat, puasa, mungkin berzakat, haji, dan melakukan sedekah, infak, dan segala macamnya. Tahukah Anda tentang tauhid? Tahu apa itu tauhid? Ya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam raya ini. Ini akibat hanya belajar tauhid saja tapi tidak mau belajar tentang kesyirikan. Kalau tauhid yang Anda maksud ini, semua orang paham, bahkan kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka memahaminya sepemahaman yang baik. Dengan pemahaman yang baik, mereka tidak akan pernah ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan rizki, menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan. Nah, coba engkau belajar kesyirikan, suluk beluk kesyirikan, maka engkau akan mengenal bagaimana hakikat tauhid yang sebenarnya. Karena saling bertolak belakang. Ya. Engkau ketika engkau diajak untuk menziarahi sebuah makam, sebuah kuburan, dan meminta keberkahan terhadap kuburan tersebut, ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang diperangi oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Ya. Nah, Anda sudah terjatuh kepada jalan kesyirikan. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, pelajarilah yang namanya tauhid dan pelajari pula yang namanya kesyirikan. Jangan tutup diri. Barakallahu fikum. Nah, dan percuma kalau Anda tidak mengenal kesyirikan yang Anda dituntut tentang kebaikan-kebaikan, apa bedanya dengan orang kufar? Orang kufar paling semangat untuk melakukan kebaikan untuk dirinya, untuk masyarakatnya. Lihatlah bagaimana mereka menciptakan teknologi yang merubah zaman dengan teknologi yang begitu canggih. Tujuannya apa? Agar mempermudah umat manusia untuk melakukan kehidupannya sehari-hari. Ini perbuatan baik, masya Allah. Diciptakan HP, ciptakan kendaraan, ciptakan pesawat, ciptakan ini dan itu untuk mempermudah, mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, untuk mempermudah segala pekerjaan. Ya. Nah, ini siapa tokoh-tokohnya dalam urusan ini? Orang kufar, Yahudi, Nasara. Nah, mereka semangat berbuat baik untuk manusia. Namun mereka tidak mengenal yang namanya tauhid, tidak mengenal yang namanya kesyirikan, sehingga mereka, ya, amalan-amalan besar mereka ini bagaikan debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang hancur sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala membawa sebuah hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan habibullah ta'ala, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu as-sahabiyul jalil yaqul, berkata Huzaifah bin Jama' bin Yaman, seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'alun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa fi." Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, perkara-perkara yang baik, ya, kebaikan-kebaikan. Namun aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, karena aku khawatir aku terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ya, jadi ada sunnahnya. Kalau ditanya mana dalilnya, ya, kita harus belajar kejelekan agar kita tidak terjatuh kepadanya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad bin Majah. Ya, na'am barakallahu fiik. Nah. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Fala budda min ma'rifati al-khairi wa ma'rifati asy-syarr." Maka harus, ya, nah, kita mengetahui kebaikan dan juga mengetahui kejelekan. Wal ba'd al-yawma yaqul, sebagian orang, ya, pada hari ini berkata, ta'rifu al-haqqa wa laysa min ad-dhururi an ta'rifa ma yudadu. Engkau yang penting, ya, engkau mengetahui, ya, tentang kebenaran, wa laysa min ad-dhururi, dan bukanlah suatu keharusan, an ta'rifa ma yudadu, untuk engkau mengetahui lawan daripada kebenaran tersebut. Ini ucapan sebagian manusia pada hari ini. Mereka mengatakan, engkau penting, ya, nah, untuk mengetahui kebenaran ini sangat penting, betul. Tapi kalimat yang berikutnya yang menghancurkan ini semua, ya, dan bukanlah suatu keharusan, ya, untuk engkau mengetahui lawan daripada al-haq, yaitu apa? Kejelekan. Artinya orang yang mengucapkan hal ini, kita ditutup dulu. Sudah, enggak usah jangan. Enggak usah belajar tentang kejelekan-kejelekan. Enggak usah tahu. Barakallahu. Padahal tujuannya kita belajar kejelekan agar kita terhindar darinya. Barakallahu. Bukan justru tahu kejelekan, langsung kita juga menceburkan diri kepada kejelekan tersebut. Tidak demikian. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, "Wa hadha batilun." Dan ini kebatilan. Ucapan yang batil. لأنك إذا لم تعرف الباطل يضل خافيا. Karena sesungguhnya engkau apabila tidak mengetahui kebatilan, maka kebatilan itu akan terus tersamarkan. فَضَلُّ عَنِ الْحَقِّ, maka engkau pun akan tersesat. Ya. Naam, dari kebenaran. Tersesat dari kebenaran artinya tidak bisa sampai kepada kebenaran, terus berada dalam kejelekan. La siyama, terlebih lagi, wa du'atus su'i, para penyeru keburukan, para penyeru kejelekan, wa du'atud dalali, para penyeru kesesatan, na'am, ala isti'dadin li idlalin nas. Ya, na'am, mereka, ya, bersiap-siap untuk menyesatkan umat manusia. Barakallahu. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dai-dai salah satu fitnah yang kita sebut tadi. Ya, mereka bersiap betul untuk menyesatkan anak manusia dalam keadaan mereka tidak mau mengajarkan kepada umat tentang tauhid dan kesyirikan, ataupun mereka hanya mengajarkan tauhid sebatas rububiyah saja. Karena apa? Karena mereka tidak memperkenalkan apa itu kesyirikan. Kalau mereka memperkenalkan itu kesyirikan, maka akan bertemu dengan tauhid yang sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkannya, yaitu tauhidul uluhiyah. Barakallahu fikum. Nah. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya. Penting kaidah yang berikutnya, ya, ataupun yang kita baca pada hari ini. Kalau kaidah yang pertama, yang pada pertemuan yang lalu, inti daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah untuk mempelajari sirah terus secara terus menerus diulang-ulang untuk kita tujuannya apa, untuk kita amalkan. Dan yang pada kesempatan ini poin kesimpulannya, ulasahnya ya adalah apa? Kita harus mempelajari ilmu baik tentang kebenaran dan juga tentang kebatilan. Kebenaran untuk kita ikuti, kebatilan untuk kita tinggalkan. Barakallahu. Ini khulasah, ini kesimpulannya. Barakallahu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengenal, yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq, dan juga diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-batil, al-haq untuk kita ikuti, al-batil untuk kita tinggalkan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.